Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak karunia kepada kita semua. Kita jumpa lagi dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surah Ali Imran yang pada pagi hari ini kita akan mulai pembahasannya dari ayat 139. Saya ditemani Majelis Taklim Pengajian Aisyah Kebayoran Baru Jakarta dan juga Pengajian Istiqomah Taman Yasmin Bogor. Wow, jauh sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saja Pak hari ini Pak. Alhamdulillah. Kita tunggu penjelasan Pak Quraisy Shihab ya, mulai dari ayat 139. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, kali ini tanpa bapak-bapak ya. Tanpa bapak-bapak. Para pemirsa di rumah, kita akan bahas ayat 139 dari surah Ali Imran. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan para pemirsa, juga ibu-ibu, bahwa ayat-ayat yang telah dibahas ini antara lain berbicara tentang peristiwa perang Uhud. Perang Uhud itu adalah perang yang kedua antara Nabi dengan kaum musyrik. Ketika itu banyak sekali kaum muslimin yang gugur, banyak 70 orang, sekian banyak yang luka-luka. Sayyidina Ali itu diriwayatkan mendapatkan luka tidak kurang dari 60 tempat di badannya. Ini adalah dapat dinamakan suatu kekalahan. Banyak alasan, sudah banyak uraian menyangkut hal itu. Nah, di ayat 39 ini, setelah selesainya perang, masih di Uhud, yang pernah haji lihat itu Uhud, Nabi masih di sana, tentulah ada kesedihan yang dialami oleh Nabi dan kaum muslimin yang ada ketika itu. Maka ayat-ayat ini menghibur mereka. Nah, kita baca sekarang ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan tahinu, jangan merasa lemah akibat kekalahan. Wala tahzanu, jangan sedih akibat banyaknya yang gugur. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamulah orang-orang yang berada di tempat yang tinggi kalau memang kamu beriman. Keguguran, kekalahan, malapetaka tidak boleh menjadikan kamu larut dalam kesedihan. Tidak boleh menjadikan kamu merasa lemah menghadapi lawan dan tantangan. Kenapa? Karena kamu orang-orang yang tinggi. Kedudukanmu tinggi. Mengapa? Karena kamu memperjuangkan kebenaran. Yang gugur masuk ke sorga. Yang luka terbersihkan dari dosa. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Baru dilanjutkan. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mislu. Kalau kamu disentuh oleh benturan sehingga melukai kamu. Qarh itu benturan sehingga melukai. Benturannya boleh jadi batu yang dilemparkan, boleh jadi tombak, boleh jadi pedang. Kalau kamu disentuh oleh luka, maka sungguh kaum yang menyerang kamu itu juga disentuh oleh luka seperti kamu. Hanya saja bedanya, kali ini dalam perang Uhud kamu disentuh luka. Sehingga 70 orang yang gugur, sekian banyak yang luka. Tetapi mereka dalam perang pertama di Badar, mereka juga luka, mereka juga gugur. Ketika itu yang gugur di antara mereka 70. Dan yang ditawan 70 juga. Nah, jadi apa artinya ini? Ya sekali menang, sekali kalah. Hidup begitu. Jangan duga hidup ini senang terus. Jangan duga hidup ini susah terus. Kalau mereka dulu kalah, gugur pemimpin-pemimpinnya 70 orang dan ditawan sehingga mereka menebusnya. Namun mereka masih bisa bangkit menyerang kamu sekarang. Mestinya kamu paling tidak tiru mereka. Kalau kamu sekarang kalah, bangkit juga. Padahal kamu memperjuangkan kebenaran, mereka memperjuangkan kebatilan. Itu yang dimaksud. Watilkal ayyamunuda wiluha bainan nas. Hari-hari menang kalah, susah senang, itu kami pergantikan antara manusia. Saya di kampung saya di Sulawesi Selatan ada peribahasa, katanya kaki berganti-ganti ke depan. Ya, kaki kanan, kalau enggak ya kaki kiri lagi. Hidup begitu. Orang tidak boleh putus asa kalau dalam kesedihan, tetapi dalam saat yang sama tidak boleh berbangga kalau dalam kesenangan. Tidak boleh sombong kalau kaya, tidak boleh patah harapan kalau miskin. Tilkal ayyamun udawiluha bainan nas. Kami tergantikan, dia tidak katakan antar orang mukmin, tapi ayat ini berkata antar manusia. Itu berarti kalau orang mukmin sedih hari ini, bukan dia selalu yang sedih. Orang kafir juga bisa sedih. Karena ini pergantian bukan antar umat beragama. Bukan karena agamanya, tetapi karena sifat manusia. Tuhan sudah mengatur seperti itu. Soalnya katakan, tilkal ayyamun udawiluha bainan nas. Waliya'lamullahu alladhina amanu. Kalau kita terjemahkan, dan agar Allah mengetahui orang-orang yang beriman. Apa sih maksudnya ini Allah? Apa Allah belum tahu? Sudah tahu ya? Jadi apa artinya agar Allah mengetahui orang-orang yang beriman? Salah satu jawaban. Pengetahuan Allah itu, Allah sudah tahu sebelum terjadinya sesuatu. Ya. Allah tahu lagi waktu hal tersebut terjadi. Ya. Jadi waliya'lamallah, agar Allah mengetahui terjadinya dalam kenyataan sebagaimana pengetahuannya terjadinya sebelum kenyataan. Ada lagi yang berkata waliya'lamallah, agar supaya Allah memberitahukan kepada orang-orang mukmin. Apa dia beritahu? Oh, ini orang sabar, ini orang tidak sabar, ini teman, ini bukan teman. Itu berbagai-bagai penafsiran tentang waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada, dan agar supaya Allah mengangkat dari kamu syuhada. Saya kira kita ini dulu, istirahat sejenak. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan ayat 139 dari surah Ali Imran tentang larangan Allah kepada umat muslim untuk bersikap lemah dan berputus asa setelah pesan berikut. Diuraikan oleh Bapak Quraisy Shihab bahwa hidup susah dan senang ini datang silih berganti. Dan kita akan lanjutkan lagi Pak penjelasannya. Baik, kita sudah jelaskan watilkal ayyamun udawiluha bainan nas, kami pergantikan antar manusia tanpa melihat apa agamanya, tanpa melihat ini. Kemudian jelaskan waliya'lamallahu alladhina amanu, agar Allah mengetahui sesuai di dalam kenyataan, sesuai pengetahuannya pada masa lampau, atau agar orang-orang beriman mengetahui siapa kawan, siapa lawan. Karena kalau menang terus, orang bakal ikut terus. Ya, kita tidak bisa tahu ini ikhlas atau tidak. Tapi kalau ada kekalahan, kita bisa tahu, oh ini yang tabah, ini yang tidak tabah. Nah, baru dia katakan, وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى. Dan agar Allah mengangkat di antara kamu syuhada. Syuhada jamak syahid. Apa itu syahid? Oke. Ada yang berkata syahid itu orang yang gugur di jalan Allah. Sebenarnya itu salah satu yang dinamai syahid. Saya terangkan lebih rinci. Syahid terambil dari kata syahida yang artinya menyaksikan. Patron kata syahid, fa'il, qatil, patron itu bisa berarti subjek, bisa berarti objek. Jadi kalau saya berkata syahid, bisa berarti yang menyaksikan, bisa juga berarti yang disaksikan. Nah, kalau dalam konteks orang yang gugur di jalan Allah, syahid itu karena sebelum wafatnya dia menyaksikan sorga. Jadi dia menjadi subjek penyaksian. Nah, bisa juga dia menyaksikan anugerah Allah kepada dia. Bukan hanya sorga, anugerah Allah secara umum. Nah, kalau saya artikan syahid dalam arti objek, dia disaksikan. Siapa yang menyaksikan dia? Boleh. Nah, sekarang belum tentu Allah. Itu bahkan sudah pasti Allah ya. Sudah pasti Allah, tetapi maksudnya di sini darahnya, perjuangannya menyaksikan atau menjadi saksi buat dia bahwa ini orang baik. Itu sebabnya dia tidak disalati, tidak dikafani. Sudah ada saksinya nih. Menyaksikan. Nah, itu salah satu dari sekian banyak makna. Bisa juga kita artikan syahid dalam arti yang menjadi saksi, tetapi bukan yang gugur. Apa maknanya? وَلِيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى. Agar Allah mengangkat di antara kamu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjadi saksi. Saksi apa? Oh, bahwa memang itu orang baik, itu munafik. Itu. Kan kalau tidak ada ini, dia tidak tahu. Itu artinya syahid. لِيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Allah tidak menyukai perbuatan yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zulum. Semua yang melakukan sesuatu tidak menempatkan pada tempatnya, itu namanya zulum. Penganiayaan. Saya ambil pici saya taruh di sepatu saya, itu bukan pada tempatnya, zulum. Allah tidak suka perbuatan yang demikian, sehingga siapa yang melakukan seperti itu, Allah tidak menyukai. Oke, baik, kita lanjutkan. وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Dan supaya Allah. Yumahfiz itu artinya membersihkan. Supaya Allah mensucikan, membersihkan orang-orang. Orang-orang yang beriman. Apa maknanya? Prinsip umum. Setiap kesedihan, setiap petaka, setiap bala yang menimpa seseorang mukmin itu, kalau dia tabah menghadapinya, Allah mensucikan dia, membersihkan dia dari dosa-dosanya. Jadi kenapa kamu kalah di sana? Tujuannya supaya diketahui siapa yang munafik, siapa yang bukan, siapa yang lemah iman, siapa yang tidak. Diangkat di antara mereka yang gugur atau yang hidup ini sebagai saksi-saksi. Dan supaya dibersihkan dosa orang-orang yang beriman. Baru wayang haqal kafirin dan membinasakan secara perlahan-lahan. Membunuh secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, orang-orang kafir. Ada contoh. Saya mau beri contoh. Okay. Malam. Gelap ya. Ada bulan. Ada terang. Kapan cahaya bulan hilang? Kalau matahari muncul. Muncul. sebanyak munculnya matahari, sebanyak itu pula kurangnya cahaya bulan. Nah, beginilah kira-kira perbandingannya. Sebanyak tersucikannya umat Islam, sebanyak meningkatnya kualitas umat Islam, sebanyak itu pula turun merendah kualitas orang kafir. Ya, balik juga. Semakin meningkat kualitas orang kafir ini, tidak? Ini yang terjadi. Itu sebabnya tadi dikatakan nudawilu habainan nas, kami pertukarkan. Kalau ini meningkat, ini turun. Ini seperti timbangan nih. Semakin meningkat ini, semakin turun ini. Kalau ini lagi naik, begitu itu yang dimaksud. Jadi Allah mensucikan, membersihkan dosa-dosa orang beriman. Semakin banyak dibersihkan, semakin merendah, semakin berkurang pengaruh orang-orang kafir. Itu jadi itu tujuan daripada ini. Karena itu jangan pernah, kembali lagi, jangan pernah berputus asa kalau ada musibah. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah larut dalam kesedihan. Sedih boleh, tapi jangan larut dalam kesedihan kalau ada sesuatu yang menimpa kita yang tidak menyenangkan kita. Baru dikatakan, nah ini kita perlu baca ini lanjutannya. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Kalian kira bisa masuk surga dengan gampang? Kalian kira bisa masuk surga tanpa Allah mengetahui dalam kenyataan siapa yang sabar, siapa yang berjuang secara bersungguh-sungguh atau tidak? Berarti untuk masuk surga ada ujiannya, dan ujiannya berat. Saya kira itu yang kita. Ya. Masih ada lagi Pak ya, tentunya pembahasan seputar ayat 139 ini yang insya Allah akan kami akhiri di ayat 143. Tetap bersama kami pemirsa di Tafsir Al-Misbah, kami akan segera kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah, masih kita bahas mengenal surah Ali Imran, dan kita simak lagi penjelasan dari Bapak Quraisy Shihab. Baik, ayat kita yang kita bahaskan, am hasibtum an tadkhulul jannah, kamu kira, kamu, apakah kamu menduga kamu bisa masuk surga dengan mudah? Itu ada hadis Rasulullah menyatakan huffatil jannatu bil makari. Ini surga, dia dilingkari oleh hal-hal yang tidak menyenangkan nafsu kamu. Kalau mengikuti nafsu, mau enak-enak, mau cuma ada orang haji katanya apa, salat arba'in saja, ya masuk surga. Terlalu murah surganya, ya kan? Surga memerlukan perjuangan, memerlukan ketabahan, memerlukan ini. Kamu baru diuji kalah sedikit, ya. Kamu kira ini perjuangan, hidup ini perjuangan. Kamu harus perjuangkan itu. Hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. As-sabirin, sabar itu adalah menekan gejolak nafsu untuk mencapai yang baik atau yang lebih baik. Yang lebih baik, yang baik bagaimana? Saya beri contoh, saya biasa beri contoh mahasiswa-mahasiswa saya. Sudah baik kalau Anda S2, ya. Kalau S1 sekarang sudah terlalu banyak, ya. Sudah baik kalau Anda S2. Nafsu berkata, udah deh, saya cukup deh S2. Harus ditekan gejolak nafsu ini supaya dapat S3. Itu berarti menekan gejolak nafsu untuk mendapat yang lebih baik daripada apa. Nah, apalagi kalau itu jelek. Wah, saya belum bisa baca tulis. Capek belajar. tekan gejolak nafsu untuk dapat yang baik. Ada orang berkata, udahlah alhamdulillah saya sudah sholat 5 waktu. Nah, tidak perlu bangun jam 5 persis atau 4:30 waktu azan. Ya, cukup sebelum matahari terbit. Hah? Nah, bagaimana itu? Tekan gejolak nafsu, itu namanya sabar. Nah, begini juga di sini. Kita lanjutkan ayat kita. Hafsitum antar khulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin. Walakad kuntum tamannawna al-mauta min qabl antulquhu. Kita kembali lagi ke perang Uhud. Waktu perang Badar Nabi menang. Ya kan? Waktu ada berita kaum musyrik mau menyerang lagi Nabi, Nabi berkumpul dengan sahabat-sahabat beliau. Bagaimana nih kita mau diserang? Kata Nabi, kata sebagian sahabat Nabi, udah deh kita tunggu aja mereka masuk ke Madinah. Kita tahu lorong-lorong Madinah. Kita bisa bertahan di sini. Yang semangat, apalagi anak-anak muda, tidak, kita keluar. Kita mau serang mereka. Ada yang tidak ikut dalam perang Badar, berkata, wah saya juga mau ikut perang. Dulu tidak ikut perang, sekarang saya mau ikut perang. Nah ini ayat turun mengecam mereka. Nah apa itu? Dulu, sungguhnya kamu sebelum peperangan Uhud ini, waktu musyawarah itu Nabi, mengharapkan bertemu dengan kematian. Mau pergi perang. Sebelum kamu bertemu dengan peperangan itu. Jadi kamu mau berperang, kamu ingin syahid, kamu ingin mati sebelum terjadi perang. Tapi waktu terjadi perang, apa yang terjadi? Mereka lari. Dikecam. Lakat kuntum tamannaun al-mauta min qabli antulku. Fakat ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Kamu sudah melihat dengan mata kepala, ini sebab-sebab peperangan, ini terjadi peperangan, dan kamu melihatnya, melihat Nabi ada di samping kamu, itu salah satu maknanya. Atau kamu sudah tergambar dalam benak kamu bagaimana sulitnya perang. Kamu tetap menginginkan untuk berperang. Dan sewaktu terjadinya perang itu, kamu benar-benar melihat kematian itu bergelimpangan. Ya toh? Oke. Ada bahasan di sini. Kita itu, ibu-ibu, para pemirsa, dilarang oleh Nabi mengharapkan bertemu dengan musuh. Kita tidak boleh mengharap mati. Mengharap mati. Nah ini dikecamkan di sini. Kamu dulu mau mati, jangan harap mati. Tetapi kata Nabi, kalau berperang, musuh sudah di hadapan menantang kamu, jangan lari. Tetapi jangan cari musuh. Ini dikejam, kamu dulu mencita-cita akan mengharapkan mau mati. Tidak boleh begitu. Hidup lebih berharga dari kematian. Dengan hidup, kita bisa meningkatkan kualitas perolehan kita di sorga. Jadi semakin panjang hidup, mestinya semakin tinggi derajat di sana. Kalau gitu jangan harap mati. Nah, nanti kata Nabi dalam hadis lain, ada dikatakan ini saya menyimpang sedikit. Dalam hadis lain ada dikatakan, memang ada orang yang sakit keras. Nah, ketika itu kata Nabi, dia pun tidak boleh mengharapkan mati. Kalaupun terpaksa, dia berdoa, ya Allah, ambillah rohku kalau pengambilan itu baik untukku, dan pertahankanlah hidupku kalau hidup itu baik untukku. Jadi tidak ada tempatnya orang mengharap mati. Tapi kalau perang, kita hadapi peperangan dengan tujuan mengalahkan musuh dan mempertahankan hidup kita. Bukan bunuh diri. Bukan. tidak ada itu dalam kamus agama kita. Walakun kuntum tamannaunal maut min qabli an tulquhu faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Kembali kita lihat ayat-ayat kita ini, kalau begitu kecaman. Kecaman kepada sahabat-sahabat Nabi yang tadinya menggebu-gebu mau menyerang, tetapi ternyata sebahagian dari mereka itu lari kocar-kacir. Waktu itu 700 pasukan Nabi, 5000 pasukan musuh. Di atas di gunung, bukit, sudah bergelimpangan kaum musyrik pertama kali. Tapi begitu mereka lihat, oh itu ada harta rampasan. Mereka lari untuk mengambilnya. Mereka lantas kocar-kacir. Bahkan sekian banyak di antara mereka akhirnya terbunuh. Inilah yang dikecam oleh ayat-ayat yang kita baca ini. Dikecam sambil memberi harapan. Udahlah, yang sudah-sudahlah. Jangan putus asa, jangan bersedih, larut dalam kesedihan, karena memang hidup seperti itu. Saya kira demikian. Ya. Inti dari penjelasan ayat 139 sampai dengan ayat 143 surah Ali Imran, yaitu larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berputus asa. Setelah jeda berikut, kami akan kembali lagi dengan sesi tanya-jawab. Bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Ali Imran, dan ini adalah saatnya sesi tanya jawab antara penonton yang sudah hadir dengan Bapak Quraisy Shihab. Silakan yang ingin bertanya. Sebagaimana dalam ayat 139, bagaimana kita dapat memanage keimanan kita agar dengannya kita senantiasa merasa memiliki derajat yang tinggi? Bagus, Bu. Untuk itu yang pertama, yakinlah atau pelajarilah ajaran agama ini. Orang yang mempelajari agama ini, dia akan tahu bahwa ini memang agama benar. Ini memang petunjuknya sangat menguntungkan. Persoalannya, kita tidak tahu agama kita. Sehingga seringkali kita beranggapan, oh itu ide dari orang ini lebih bagus daripada ide kita. Ajaran itu lebih baik dari ajaran Nabi kita. Kenapa? Karena kita tidak paham ajaran kita. Atau boleh jadi, apa yang mereka sampaikan itu sebenarnya bersumber dari sini, tapi dikemas, diberi label yang bukan label Islam. Nah, sehingga kita bangga pada mereka. Saya akan beri ibu satu contoh. Sejak dulu, sejak zaman Nabi misalnya, sudah ada perintah untuk belajar dari buayan sampai liang lahat. Ya, ini baru akhir-akhir ini UNESCO mengumumkan itu. Ya, sebenarnya itu bersumber dari sini. Sejak dulu sudah ada ajaran bahwa berpuasa sebulan lamanya untuk mengubah, meningkatkan sikap. Baru akhir-akhir ini kita dengar pakar-pakar berkata perlu ada penyesuaian minimal. Ini dari ajaran kita. Tetapi karena kita tidak paham, kita tidak bangga. Kita bangga dengan itu. Kita bangga dengan nama-nama itu, padahal kalau diteliti secara bagus, ini sumbernya dari sini, sumbernya dari Nabi. Ah, kalau kita sudah tahu itu sumbernya, kita bangga. Ah, di situ kita bangga. Setelah kita paham, ya kan? Itu kan katanya, tak kenal maka tak cinta kan? Ya, tak kenal maka tak bangga. Saya kira begitu. Ya. Satu lagi Bu, silakan. Saya ingin bertanya, poin-poin apa saja yang diberikan oleh Allah kepada orang yang syahid dalam pertempuran di jalan Allah? Oh, banyak sekali, Bu. tidak mungkin kita rinci. Tetapi kita bisa berkata begini, bahwa orang yang mati dalam syahid itu diberi aneka anugerah oleh Allah. Dan satu saat Allah datang kepadanya, datang dalam dua tanda petik kepadanya, hei, bagaimana keadaanmu sekarang? Oh, kami sudah gembira, ini. Mau tambah lagi? Saya tidak ada lagi yang saya mau tambah. Tidak minta lagi, saya mau kasih. Sudah tidak ada lagi, Allah semua saya didesak oleh Allah. Minta lagi. Tahu apa yang dia minta? Dia minta, ya Allah, hidupkan lagi kami supaya kami bisa mati syahid lagi. Apa itu? Jadi pemberian yang kita tidak bisa rinci. Nah, itu sebabnya di dalam Al-Quran dikatakan mereka itu hidup, tapi kita tidak sadari hidup mereka. Nah, nanti di dalam hadis-hadis ada dikatakan bahwa mereka itu bagaikan burung-burung yang terbang dari satu dahan ke dahan yang lain. Terlalu banyak untuk kita rinci. Ya? Okay. Baik, nanti akan saya buka lagi setelah tanya jawab ini, kami akan kembali lagi. Kembali di Tafsir Al-Misbah dan saya akan lanjutkan lagi sesi tanya jawab ini. Silakan Ibu. Apakah pelajaran yang dapat kita ambil dalam diletakkannya kata sobirin setelah jahada dalam ayat 142? Apakah kesan ya Bu ya, saya tidak berani berkata pelajaran atau ini, ada bisa jadi ada kesan, dan kalau kita berkata kesan itu subjektif ya toh. Nah, jadi hidup ini tidak bisa terlepas dari kesabaran ya toh. Jangan menduga bahwa hanya orang miskin yang perlu sabar. Orang kaya juga perlu sabar. Nah, di dalam berjuang, kesabaran itu jauh lebih menonjol untuk menjadi dasar perjuangan daripada selainnya. Nah, karena itu sebenarnya bisa jadi ada orang yang berjuang tapi dia tidak sabar. Ya, bisa kan? Nah, maka di sini yang dijadikan landasan yang tingkatnya lebih tinggi daripada berjuang itu adalah sabar. Karena itu dia mau tahu siapa yang berjuang dan dia mau tahu bahwa dalam perjuangannya itu dia bersabar. Sebab ada yang tidak sabar. Itu kesan Bu ya, saya tidak bisa berkata bahwa itu pelajaran atau tidak. Bisa saja ada kesan lain yang timbul ya. Tapi mungkin itu. Selanjutnya. Bapak Quraisy Shihab, seperti Bapak tadi katakan bahwa kita ketika mendapat musibah tidak boleh berputus asa. Tapi yang kami lihat di media terutama, banyak sekali mereka ketika mereka putus asa mereka bunuh diri, bahkan mengajak anak-anaknya. Yang kami ingin tanyakan, ini takdir atau yang seperti dikatakan bahwa bunuh diri itu adalah pasti masuk neraka. Jadi mohon penjelasan. Terima kasih. Yang pertama, agama Islam melarang orang berputus asa. Kenapa? Kita lihat. Yang memberi adalah Allah. Ya kan? Okay. Kalau orang pernah memperoleh sesuatu, kemudian hilang sesuatu itu darinya, lantas dia berputus asa, seakan-akan dia menduga bahwa Allah yang memberinya sudah tidak ada lagi. Atau sudah tidak kuasa lagi. Kalau begitu, orang tersebut walaupun sudah mengalami sesuatu yang sangat buruk, dia masih tetap harus optimis karena Allah yang pernah memberi tetap ada. Ya kan? Orang yang putus asa itu beranggapan, oh Tuhan sudah tidak bisa beri lagi saya. Atau bukan Tuhan yang memberi saya sudah mati. Nah itu satu. Nah, karena itu bunuh diri dilarang. Karena itu adalah manifestasi dari keputusasaan. Itu satu. Kalau ibu berkata takdir, Ya itu takdir. Takdir itu pilihan kita. Tetapi pilihan itu tidak keluar dari apa yang disiapkan Tuhan. Saya beri contoh, satu orang bersandar di tembok yang rapuh. Sandar, temboknya runtuh. Takdir atau bukan? Takdir. Nah, kalau dia pindah ke tempat yang lain, tidak rubuh, takdir atau tidak? Takdir juga. Dia bisa memilih di antara takdir-takdir yang ada. Ibu duduk di sini, itu takdirnya ibu. Karena ibu tadi masuk terus duduk di sini. Iya. Kalau sekarang ibu berkata, enggak, saya enggak mau duduk di sini, saya mau duduk di sana. Itu juga takdir, pilihan. Kita tidak bisa keluar dari takdir. Nah, karena itu pilihan, maka kalau pilihannya sesuai dengan kehendak Allah, maka itu direstuinya. Kalau tidak sesuai, itu ya, begitu Bu. Ya, tidak ada yang tak takdir, semua takdir. Satu lagi Bu. Pak, yang mau saya tanyakan yaitu, kalau dalam peperangan pasukan kita sedikit, kita tidak boleh lemah. Dan sebaliknya, kalau dalam peperangan pasukan kita banyak, seperti contohnya Perang Hunain, itu kita tidak boleh merasa sombong. Saya mohon penjelasan dari Bapak. Betul, bagus sekali Ibu punya pertanyaan. Jadi begini, kita harus yakin bahwa kemenangan itu ditentukan Allah. Kita pernah dalam salah satu episode menjelaskan ayat di sini bahwa Allah akan menurunkan malaikat dan segalanya untuk membantu, tapi di garis bawahinya bahwa wa man nasru illa min indillah. Allah yang menentukan. Ya toh? Jadi kalau begitu jangan angkuh kalau punya kekuatan banyak. Karena banyak orang yang kuat, pasukan yang kuat juga kalah. Banyak yang lemah, sedikit juga menang. Allah yang menentukan. Ketentuan Allah itu berdasar sistem yang dia tetapkan. Itu sebabnya bisa jadi yang sedikit tetapi disiplin dan teratur mengalahkan yang banyak tetapi tidak teratur. Kehendak Allah itu berdasar sistem yang ditetapkan. Banyak orang tidak pernah berlatih, ya kalah dengan satu orang yang berlatih. Begitu Bu ya. Jadi jangan, kemenangan ditentukan oleh Allah. Jangan angkuh karena banyak atau karena kuat, jangan ini putus asa karena lemah atau saya kira itu. Ya. Baik Pak, ternyata sudah dijelaskan ya kepada kita semua ibu-ibu ayat 139 sampai 143. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini, Pak? Oh iya, yang pertama bahwa dengan kebersamaan dengan Allah. Kebersamaan dengan Allah itu maksudnya adalah mengikuti tuntunan-tuntunannya, seseorang akan mendapatkan kekuatan. Itu satu. Karena itu tidak wajar orang sedih, larut dalam kesedihan atau melemah kalau dia bersama Allah. Yang kedua, hidup ini pergantian antara senang dan susah, antara sukses dan kegagalan. Orang harus belajar dari kegagalannya untuk meraih sukses. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan pernah menduga bisa dapat sorga dengan leha-leha. Nah, itu. Saya kira itu. Iya. Ya pemirsa, karena memang hidup ini adalah pergantian antara kalah dan menang, antara susah dan bahagia, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Karena itu jangan pernah kita berhenti untuk selalu optimis dan tidak pernah berputus asa. Baik, insya Allah kita akan jumpa lagi esok dini hari dalam Tafsir Al-Misbah. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari datang dan pergi, dan kemarin bukan hari ini. Yang telah berlalu, ingatlah selalu. Syukur. syukurilah hari ini. Hari-hari datang dan pergi, hari esok bukan hari ini. Yang akan datang itu harapan. Syukurilah hari ini.